Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi wa Sunnah, pembahasan khusus tentang Salatul Idain. Pada pertemuan terakhir, kita masih dalam pembahasan masalah yang ke-8, sekaligus ini masalah yang terakhir dalam pembahasan Salat Al-Idain, yaitu pembahasan tentang sunnah-sunnah dalam Salat Al-Id dan sunnah-sunnah ketika di hari raya. As-sabi'ah, yang ketujuh. Wa yusannu kasratu dzikri wa bitakbiri wa tahlil. Dan disunnahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, yaitu dengan melafadzkan takbir dan juga melafadzkan tahlil atau zikir-zikir yang lain. Di hari raya disunahkan untuk memperbanyak zikrullah. Yaitu dengan takbir dan tahlil. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian. Syahid walitukabbirullah, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, bertakbir, yaitu berzikir kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nikmat bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa ataupun qiyamul lail, sholat malam, dan ibadah-ibadah yang lainnya. At-takbir wa tahlil disunahkan di hari raya, bahkan sebagian para ulama menyebutkan juga di malam hari raya. Kapan dimulai takbir? Adapun takbir Idul Adha, maka dimulai dari sejak tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Sudah mulai memperbanyak takbir sejak hari Arafah. Kemudian kapan berakhirnya? Berakhirnya adalah ketika matahari tenggelam di tanggal 13 Zulhijjah, hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Dengan selesainya hari-hari tasyrik, maka selesai pula waktu untuk memperbanyak takbir, adapun di hari raya Idul Fitr juga ikhtalafa al-ulama, berselisih para ulama tentang kapan dimulainya. Sebagian mengatakan dimulai dari sejak matahari tenggelam di malam hari raya. Jadi dimulai dari maghrib atau ba'da maghrib, sudah mulai bertakbir. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan takbir di hari raya Idul Fitri dimulai sejak hendak berangkat menuju ke musholla, hendak berangkat menuju ke tempat sholat. Jadi dimulai sejak habis sholat subuh, baru dimulai takbir di hari raya Idul Fitr. Dan ini pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, mayoritas para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Bahwasanya takbir di hari raya Idul Fitri dimulai sejak ba'da sholat subuh, ya, ketika hendak pergi ke musholla, ke tempat dilaksanakannya sholatul Id. Kemudian kapan berakhirnya? Adapun berakhirnya takbir pada hari raya Idul Fitr adalah dengan dilaksanakannya sholat al-Id. Setelah selesai sholat Id, maka selesai pula na'am takbir yang dikumandangkan di hari raya. Kemudian apa lafaz takbirnya? Ada beberapa lafaz datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan tidak ada satu riwayat pun tentang lafaz takbir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang adalah dari beberapa para sahabat, dan lafaz takbir mereka berbeda. Seperti lafaz takbirnya Abdullah bin Mas'ud berbeda dengan lafaz takbirnya Abdullah bin Abbas, na'am, dan sahabat yang lainnya. Ada yang bertakbir Allahu Akbar dua kali, La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil ham, terus mengulang-ulang ini. Dan takbir ini sudah mencakup takbir dan tahlil. Karena ada kata La ilaha illallah. Makna tahlil di sini adalah ucapan La ilaha illallah. Makna takbir adalah mengagungkan Allah, Allahu Akbar. ada dengan lafaz Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal ila akhir, naam at-takbir. Dan lafaz-lafaz yang lain. Insyaallah akan kita datangkan lafaz-lafaznya secara sempurna beserta riwayatnya pada pertemuan yang akan datang. Sehingga dianjurkan untuk kaum muslimin melafadzkan takbir yang datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan tidak membuat bentuk takbir sendiri. Lebih utama bagi seorang muslim untuk mengumandangkan takbir yang dikumandangkan oleh para sahabat Nabi. Kalaupun tidak hafal takbir atau lafaz takbir yang datang dari para sahabat, maka boleh baginya hanya sekedar bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Atau dengan disambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga kali, tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-muhim lafaz takbir atau sekali-sekali Allahu Akbar dan seterusnya, dan ini diperbolehkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga bagi yang tidak hafal lafaz takbir yang datang dari para sahabat, boleh dengan lafaz takbir yang umum. Walaupun dia hanya sekedar mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan seterusnya. Dan lafaz takbir ini dibaca oleh masing-masing. Dibaca oleh masing-masing, tidak dipandu oleh pimpinan pemandu suara, melainkan masing-masing. Nah, bertakbir. Adapun takbir secara berjamaah, dipandu pemandu suara, suara yang serentak bareng, kalaupun ini mungkin secara sekilas bagus, ya, rata, tertib, serentak, ya, suaranya dan seterusnya. Ini jika akal kita yang kita kedepankan. Namun agama ini dilandaskan dengan ad-dalil, dalil. Syariat dilandaskan dengan adillah dari kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ijma'. Dan sangat memungkinkan di zaman Rasulullah dibuat takbir secara berjamaah, ya. Enggak ada yang menghalangi. Bisa, sangat memungkinkan, tetapi tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Sehingga melakukannya pada zaman sekarang adalah termasuk perkara yang diada-adakan di dalam agama, ya. Membuat cara yang seperti demikian secara berjamaah, ya, adalah cara-cara yang tidak ada contohnya dari para pendahulu Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kalau seandainya itu baik, pasti dan pasti sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Enggak akan terluput jika itu adalah kebaikan. Maka untuk melafadzkan atau mengumandangkan takbir adalah na'am masing-masing. Masing-masing mengumandangkan takbir tanpa harus dipandu oleh pimpinan pemandu suara. Kemudian dikatakan di sini wa yajharu bihi ar-rijal fil buyut wal masajid wal aswaq. Kaum lelaki mengeraskan takbir, mengeraskan bacaan takbir baik di rumah ataupun di masjid-masjid atau di pasar-pasar atau sambil berjalan, ya. Nah, melafadzkan takbir dengan dikeraskan suaranya. Wa yusirru bihin nisa, adapun wanita, maka mereka melirihkan suaranya. Cukup didengar oleh dirinya sendiri, ya. Atau cukup didengar oleh para mahram-mahramnya atau sesama wanita. Tidak dengan mengangkat suaranya. Ya demikian, bukan karena suara wanita itu aurat, bukan. Ya. Akan tetapi apa? Sadzari'ah, menutup pintu-pintu fitnah. Ya. Ketika wanita melantunkan suaranya yang merdu, terdengar ya oleh lelaki apalagi bujangan, ya. Bisa bahaya, ada nyetrum nanti. Ya, ada setrum. Ada setrum mendadak. Wah, suaranya indah, masya Allah. Mulai syaitan main di situ. Maka wanita tidak mengeraskan suaranya, melainkan cukup didengar oleh dirinya sendiri atau sesama wanita atau sesama mahramnya. Sebagai tambahan faedah, riwayat atau dalil yang dijadikan dasar oleh jumhur mayoritas para ulama tentang mulai takbir di hari raya Idul Fitri adalah ketika berangkat menuju ke tempat sholat adalah riwayat Abdullah bin Umar. Ini menjadi dasar kuat jumhur. Riwayat Abdullah bin Umar bahwasanya beliau Abdullah bin Umar keluar di pagi hari di hari raya Id menuju tempat sholat Id sambil bertakbir dan mengangkat suaranya sampai datang imam, sampai datang imam untuk melaksanakan sholat Al-Id. Riwayat tadi ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Baik, ini sekilas tentang at-takbir wa tahlil di hari raya Al-Id. Dan hendaknya kaum muslimun tidak meremehkan takbir dan tahlil di hari raya. Baik ketika dia di jalan sambil berangkat ke musholla, atau dia berada di masjid, atau dia di rumahnya dengan keluarganya, hendaknya juga memperbanyak takbir dan tahlil. Karena disunahkan di hari raya untuk memperbanyak takbir dan tahlil. Untuk laki-laki dikeraskan dan wanita dilirihkan. Sehingga hendaknya tidak tersibukkan dengan kalam-kalam yang tidak bermanfaat atau cerita-cerita yang tidak bermanfaat, ya, atau obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Hendaknya mereka masing-masing memperbanyak takbir dan tahlil. Jangan sampai terluputkan. Nah, sebagian kadang lebih asik ngobrol, nah, daripada memperbanyak takbir dan tahlil. Kemudian as-saminah yang ke-8, mukhalafatut tariq, disunnahkan untuk menyelisihi jalan berangkat. Fayadhhab ilal id min tariqin wa yarji' min tariqin akhar. Maka pergi ke tempat salat id dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lainnya. Ini sunnah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah li hadis Jabir radhiyallahu anhu. Hadis Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id khalafat tariq. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau di hari raya Id, ya, maka beliau menyelisihi jalan berangkat. Yaitu berangkat dari satu jalan, pulangnya dari lewat jalan yang lain, ya, tidak dengan jalan yang sama. Tentunya ini bagi mereka yang punya alternatif dua jalan. Kalau jalan cuma satu, ya, nah, lewat mana lagi? Nah, riwayat ini atau hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kenapa disunnahkan untuk menyelisihi jalan? Apa hikmahnya? Di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu hikmahnya atau tidak? Ya. Nah, kita diperintahkan untuk tetap mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita enggak tahu hikmahnya apa. Nah, karena akal kita terbatas. Ya. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan beberapa hikmah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dikatakan di sini waqila fil hikmah min dzalik, ada yang mengatakan hikmah menyelisihi jalan berangkat, ya, di antaranya adalah liyashhada lahu at-tariqani jami'an. Di antara hikmahnya adalah agar supaya dua jalan ini semuanya jadi saksi. Jalan ini jadi saksi, jalan itu juga jadi saksi. Semakin banyak saksi, semakin bagus, semakin kuat. Wakila, ada yang mengatakan juga li idhari syairatil Islam fihima. Karena dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam di dua jalan tersebut. Berangkatnya untuk menuju tempat sholat id ini sudah syiar. Apalagi sambil bertakbir dengan mengeraskan suara. Ini sudah syiar. Kemudian demikian pula pulang dari sholat, ya. Naam, pulang dari sholat id menuju ke rumahnya. Ini juga syiar Islam. Syiar al-Islam. Wakil agar dalik, ada juga yang mengatakan selain itu. Alhasil kita ketahui hikmahnya atau tidak, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian Yang terakhir, wala ba'sa bitahni'atin nas ba'dhum ba'dha yaumal 'id. Dan tidak mengapa manusia melakukan tahni'ah. Sebagian mereka mengucapkan selamat kepada sebagian yang lainnya di hari raya Id. Bagaimana ucapannya? Bi an yakula li ghairihi, yaitu seseorang dia mengucapkan kepada yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal. Atau taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, semoga Allah menerima amal soleh kami dan amal soleh kalian. Jadi bertemu saling mendoakan, semoga Allah menerima amal soleh kita dan amal soleh Anda. Fakana yaf'aluhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang seperti ini dahulu dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Jubair bin Nufair yang dikeluarkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Wusulul Amani bi Usulit Tahani. Beliau membawakan riwayat ini, Jubair bin Nufair. Berkata Jubair bin Nufair, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Kata Jubair bin Nufair, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka bertemu di hari raya Id, maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Sehingga na'am perbolehkan bagi kaum muslimin untuk saling na'am mengucapkan tahniah di hari raya Al-Id. Nah. Kemudian ma'a idharil bashashati wal farahi fi wajhi man yalqa. Mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Nah, ketika hari raya ini disertai dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Ya. Disertai dengan menampakkan wajah yang berseri-seri dan gembira. Jangan di hari raya masam, ya. Sedih, ya. Nah. Baik, enggak dapat THR. Dapat turahan. Ya. Nampakkan wajah yang berseri-seri atau gembira ketika bertemu dengan temannya, ya. Nah, sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Walaupun na'am dia punya utang banyak ke kita, ya, belum dibayar. Nah, jangan nampakkan wajah yang kecut, ya, di hari raya. Nah, tampakkan wajah yang ceria, ya, lupakan dulu utangnya. Nah, di hari raya. Besoknya baru nagih lagi. Baik. Dan disunahkan untuk memberikan kelapangan, keluasan, ya, kepada na'am keluarga dan anak-anaknya. Berikan keluasan, kelapangan. Dan juga berikan rehat, ya, untuk badannya. Jadi hari raya rehat. Nah. bukan di hari raya. Naam, seperti itikaf, ya. Nah, taib. Tidak seperti itu, tetapi hari raya itu adalah rehat, menampakkan kegembiraan, kesenangan. Nah, dan memberikan keluasan, kelapangan, ya, kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di hari raya, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, di depan beliau, di depan Aisyah, ada dua budak yang sedang bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang menimbulkan semangat ibadah, ya, motivasi untuk berjihad, berjuang dan seterusnya. Ya, bukan lagu-lagu cinta, ya, dan yang sebagainya, bukan. Nah, lagu-lagu yang bisa memotivasi. Nah, dua budak ini nyanyi di depan Aisyah. Nah, dan Rasulullah SAW ada di ruangan itu. Hanya saja beliau apa? Membalikan badannya. Jadi arah badan beliau, wajah beliau ke arah sana, Aisyah dan dua budaknya di arah punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuklah Abu Bakar dan menghardik Aisyah. Mizmaru syaitan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar. Ada seruling syaitan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena Aisyah ini anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Da'huma ya Abu Bakar. Biarkan wahai Abu Bakar. Ya. Inna hadza 'iduna, sesungguhnya ini adalah hari raya kita. Nah. Nah. Dari riwayat ini, nah, diambil faedah, kesimpulan bolehnya memberikan keluasan, kelapangan kepada enam, ya, ahl, keluarga dan yang lainnya, ya. Sehingga di antara nyanyian yang boleh adalah nyanyian enam yang dilakukan oleh para wanita, ya, di hari raya, di hari mereka bersenang, ya, atau di hari walimah, ya. Ini nyanyian-nyanyian yang diperbolehkan di dalam syariat. Nah, maka berikan keluasan kepada keluarga, ya. Sampai-sampai dalam hal masalah nyanyian tadi, ya, diperbolehkan di hari raya dengan nyanyian-nyanyian yang tidak mengundang syahwat, ya. Nah, nyanyian-nyanyian yang memotivasi untuk menuntut ilmu, belajar ibadah, jihad dan yang lainnya. Nah, maka berikan tausiah kepada keluarga, tausiah. Mungkin keluarganya pengen piknik kemana, ya. Berikan keluasan. Nah, diantar piknik kemana gitu. Atau mungkin anaknya biasanya dikasih jajan cuma 2.000. Kasihlah hari raya 10.000 lah, ya, atau 20.000. Nah. Untuk menampakkan kesenangan. Nah, baik, berikan kepadanya perkara-perkara yang menyenangkan, nah, di hari raya. Dan ini sangat dianjurkan berdasarkan riwayat tadi, ya, riwayat-riwayat tadi. Kemudian hindari di hari raya perkara-perkara yang menyelisih syariat, ya. Nah, seperti tasyabbuh bil kufar, menyelisih orang-orang kafir, ya, hindari. Nah, pakai pakaian yang tidak syar'i, ya. Pakaian-pakaian orang kafir, hindari. taib atau naam berdandan di hari raya dengan mencukur jenggotnya misalkan, ya. Nah, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dalam syariat, hendaknya dihindari. Atau wanita, ya, berdandan keluar rumah, hendaknya dihindari dan wajib untuk dihindari. Nah, berdasarkan riwayat sudah kita baca kemarin, ya, wanita manapun yang keluar dari rumah pakai minyak wangi, wangi harum, kemudian tercium oleh laki-laki, maka dia adalah zaniyah, pezina, ya, kata Rasulullah SAW. Baik, ini ancaman yang berat dari Rasulullah SAW. Maka apakah para wanita kaum muslimat ini tidak membaca hadis ini? Nah, sehingga yang kita lihat sungguh sangat jauh berbeda dari kehidupan Islam, ya, jauh dari akhlak-akhlak muslimah, ya, keluar bedaknya menor, ya, tebal, ya. Nah, baik, al-muhim wangi dan tidak cukup sama di situ, pakaiannya ketat, pakaiannya adiknya dipakai, pakaiannya anaknya dipakai, ya, ketat. Nah. Allahul musta'an, musibah kaum muslimin, kasihan, ya, di atas kejahilan, bodoh, ya. Nah, sudah bodoh akan tetapi sayang sekali enggak mau belajar. Nah. Baik. Dan yang sangat disayangkan, lebih disayangkan lagi, dikasih tahu enggak mau, ya. Bahkan menuding, "Ah, kamu sesat. Wah, kamu teroris," ya. Nah, "Ah, kamu al-muhim." Padahal kita ngasih tahu hadis ini enggak boleh perempuan keluar rumah tanpa hijab, ya. Bahkan enggak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh menar-menor. Ya. Nah. Ini malah berdandan, semua perhiasan yang dipakai, ya, antingnya, gelangnya, kerincing-kerincing, ya. Nah, semuanya dipakai pamer. Allahul musta'an. Baik. Sangat disayangkan, ya, kaum muslimun. Nah, sangat banyak yang terjatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang seperti ini. Maka hindari, ya. Minimal kita mulai dari keluarga kita. Nah, keluarga kita, anak-anak kita, ya. Kalau bisa lagi lebih merambah kerabat kita, saudara kita, kalau bisa lagi tetangga kita, kalau bisa lagi masyarakat kita semua. Nah, kita mulai dulu dari keluarga-keluarga kita. Kemudian juga jauhkan diri-diri kita dan anak-anak kita dari sikap tabdzir di hari raya, ya. Nah, tabdzir, ya, seperti apa ini, ya, petasan, ya. Nah, mercon ataupun apa ini namanya, kembang api dan yang semisalnya, ya, ini hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali, ya. Bahkan akan ditanyakan nanti di akhirat hartanya yang dia gunakan untuk beli petasan, ya, hartanya yang dia belikan untuk beli tadi, nah, apa, kembang api atau yang semisalnya, ya, akan ditanyakan di akhirat nanti. Bahkan akan disidang kalau seandaikan tetangganya merasa terganggu dengan suara petasan tersebut. Ya, terganggu dia. Gak bisa tidur, gak bisa ini. Disidang nanti di hadapan Allah. Ya. Nah, termasuk dia orang yang terzalimi. Maka hati-hati dari berbuat tabdzir di hari raya. Nah, diri-diri kita dan juga anak-anak kita. Ya. Biarlah anak-anak kita nangis pengen petasan, ya. Biar nangis. Nah, daripada kita harus berhadapan dengan Allah nanti ditanya tentang uang kita, ya. Nah, baik, Allah arahkan dengan apa ini, permainan yang lain. Banyak kok permainan yang halal, yang mubah, ya. Banyak. Nah, tidak cuma petasan di hari raya, ya. Nah, belikan mobil-mobilan yang bisa pakai remote misalkan, ya. udah sibuk itu pakai mobil remote dia, nggak mikir petasan lagi dia. Al-muhim, pandai-pandai kita untuk menghindarkan diri-diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat di hari raya. Nah, baik, kita cukupkan insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.